Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aydan, ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ibu bapak, saudara-saudara sekalian hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk bersama-sama duduk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan beberapa ayat dan hadis oleh Ustaz Said Habibullah taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis kitab ini dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu tentang bab berdakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini penulis akan membawakan beberapa satu ayat dan juga dua hadis. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dan membaca apa yang beliau jelaskan dari ayat yang dibawakan dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Monggo Bapak Ibu menawi mbeta Al-Qur'an dibuka surat Yusuf ayatipun 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surat Yusuf ayat 108. Kul, katakanlah. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi diperintahkan untuk mengatakan apa? Hadihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah metode dalam beragama, jalan dakwah. Apa itu jalan dakwah atau metode dakwah Nabi? Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu artinya ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan sungguh aku tidaklah termasuk golongan orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Nah, ini ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ya untuk menjelaskan bagaimana metode dakwah dia, yaitu ad'u ila Allah, yaitu untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, kepada tauhid. Nah, bab ini beliau bawakan, penulis bawakan sebagai penyempurna dari bab-bab sebelumnya. Ya. Jadi kalau sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang tahqiq tauhid, bagaimana merealisasikan atau melaksanakan tauhid dengan benar. Kemudian dijelaskan juga tentang lawan dari tauhid, yaitu syirik, dan juga tentang bahaya-bahaya syirik. Nah, sebagai penyempurna itu semua, maka penulis membawakan bab ini, yaitu pentingnya untuk berdakwah kepada tauhid. Ya. Karena kesempurnaan tauhid seseorang, kalau seseorang itu sudah tahu tentang keutamaannya, kemudian tahu tentang bahaya lawan dari tauhid, yaitu syirik, maka sebagai bentuk kesempurnaan tauhidnya, dia kemudian punya kewajiban sesuai dengan ilmunya, yaitu untuk apa? Berdakwah. Ya, untuk mendakwahkan tauhid. Jadi tidak cukup ya seseorang itu paham untuk dirinya sendiri, sudah tahu tauhid, sudah tahu syirik, akan tetapi sebagai penyempurna tauhid yang dia miliki, hendaknya dia tidak membatasi ya apa yang dia ketahui itu hanya untuk dirinya saja, akan tetapi dia punya kewajiban untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan demikianlah kita sebagai seorang muslim mestinya demikian. Setelah kita menyempurnakan diri kita, ya, setelah kita paham tentang suatu ilmu, maka hendaknya kita mengajak orang lain sesuai dengan ilmu yang sudah kita miliki. Ya. Dan inilah kunci kebahagiaan. Ya. Kita sering mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar berada dalam apa? Kerugian. Kecuali apa? Empat golongan. Illal ladzina amanu, kecuali yang pertama orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua wa 'amilus solihat, dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga wa tawassaw bil haqqi, yang nasihat menasihati tentang kebenaran, yakni berdakwah. Ya. Wa tawassaw bis sabr, yaitu yang keempat orang yang mereka nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi yang pertama ilmu, iman, ya. Ini menunjukkan pentingnya ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat sabar. Ya. Para ulama menjelaskan yang dua pertama ini adalah kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi ilmu dan amal itu kewajiban masing-masing. Seseorang punya kewajiban untuk beriman dengan benar, dengan ilmu tentunya. Kemudian beramal, ini adalah kewajiban untuk dirinya sendiri. Kemudian sebagai penyempurna dari ilmu dan amal yang sudah dia miliki, maka dia hendaknya melakukan dua hal yang lain, yaitu nasihat menasihati tentang kebenaran dan juga nasihat menasihati tentang kesabaran. Maka dengan melaksanakan keempat hal ini, barulah seseorang itu sempurna, barulah seseorang itu bisa terhindar dari kerugian. Ya, jadi intinya apa? Di antara faedah dari surat Al-Asri tadi, maka seseorang yang sudah beriman, berilmu, beramal soleh, menyempurnakan dirinya sendiri, maka dia punya kewajiban untuk menyempurnakan orang lain. Maka demikian pula dengan tauhid ini, seseorang setelah memahami apa itu tauhid, keutamaannya, ya, kemudian memahami apa itu syirik, bahayanya, dia bisa mengamalkannya, ya, maka dia punya kewajiban untuk mendakwahkan apa yang sudah dia ketahui dan sudah dia amalkan tersebut. Maka ini menunjukkan benarnya tauhid seseorang ketika dia berusaha dengan ilmu yang dia miliki, dia mendakwahkan tauhid tersebut. Nah, oleh karena itu tepatlah ya penulis membawakan bab ini, yaitu tentang dakwah kepada tauhid. ya, setelah sebelumnya menjelaskan tentang apa keutamaan tauhid dan juga bahaya syirik. Nah, di dalam ayat yang kita bawakan tadi surat Yusuf ayat 108, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan apa? Hadi sabili, inilah jalanku. Ya, jadi maksud dengan sabil ya ini maksudnya adalah tariqi, dakwati. Inilah jalanku, metode dakwahku. Ya. Metode dakwah nabi. Apa itu ad'u ilallah? Ya, ini maksudnya ad'u ila tauhidillah. Aku menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan atau metode dakwah para nabi. Ya. Dakwahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan dakwahnya seluruh para nabi itu sama, yaitu ad'u ilallah. Mereka menyeru agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul yang dakwah mereka apa? An ibudullaha wajtanibut taghut. Agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi atau meninggalkan peribadatan kepada tauhid. Tauhid itu ya semua selain Allah itulah tauhid. Ya. Maka ini dakwah kita, dakwah nabi kita dan juga bahkan dakwah seluruh para nabi itu intinya ya awal yang mereka dakwahkan bahkan merupakan pokok asas dakwah mereka adalah tauhid kepada Allah Subhanahu. Mereka semuanya sejak zaman Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam, ya, sampai kemudian Rasul yang terakhir baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dakwahnya sama, ya, yaitu menyeru kepada tauhid dan menyeru agar manusia meninggalkan segala macam perbuatan kesyirikan. Ya. Seluruh para nabi, ya, meskipun mereka berbeda wilayah, berbeda kaum yang dihadapi, berbeda problematika masyarakat yang sedang dihadapi pada saat itu. Ya. Tapi semuanya sama, ya. Meskipun beda wilayah, beda kaum, beda tipe masyarakat, beda problematika yang ada pada saat itu, semuanya dakwahnya satu. Yaitu apa? Dakwah kepada tauhid. Semuanya kaumnya hanya disuruh untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan tauhid, meninggalkan peribadatan kepada tauhid. Nah, maka inilah dakwah nabi, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, kepada tauhid. Ya. Bukan kepada yang lainnya. Ya, maka di sini juga ada pengingat bagi kita semua bahwasanya ya dalam mendakwahkan itu kita harus ikhlas. Karena kita hanya berdakwah tujuannya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penulis menyatakan di sini bahwasanya ad'u ilallah ini maksudnya apa? Dakwah ila tauhidillah. Dakwah kepada kita hanya menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan ini sebagai pengingat bahwasanya orang-orang yang berdakwah itu hendaknya ikhlas, ya. Dan tidak mengharapkan ya, pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengajak umat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menginginkan dari dakwahnya itu apa dunia. Entah itu berupa popularitas, entah itu mungkin berupa harta, entah itu mungkin berupa pangkat. Ya. Atau kemudian ajakannya itu bukan kembali kepada Allah tapi kembali kepada golongannya, kepada hizbiyah, ya, ngajak kepada partainya, ngajak kepada ormasnya, ngajak kepada golongannya. Ya, ini enggak boleh. Karena dalam berdakwah Nabi menjelaskan metode dakwah Nabi adalah ad'u ilallah, yaitu menyeru hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, ad'u ila Allahi ala basiratin. Ya. Ala basiratin. Jadi dalam berdakwah itu di atas basirah. Basirah menika tegese ilmu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, basirah menika tegese ilmu. Dados tiyang ingkang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala harus punya ilmu. Ya. Harus di atas ilmu. Bukan ngawur. Ya, bukan kata akalnya, bukan kata pikirannya, bukan kata menurut saya, bukan, akan tetapi ala basiratin, di atas ilmu. Yaitu di atas, ini maksud ilmu tentu Al-Kitab wasunnah. Ya. Maka seseorang yang berdakwah dia harus punya basirah, harus punya ilmu. Ya. Ilmu yang harus dimiliki jelas adalah yang pertama ilmu tentang materi yang akan dia dakwahkan. Ya. Karena seseorang yang tidak punya ilmu ya tentu tidak bisa memberikan kepada orang lain. Maka mutlak ilmu yang pertama yang harus dia miliki adalah ilmu tentang materi yang akan dia dakwahkan. Ya, seseorang akan mengajarkan sesuatu yang harus tahu apa yang akan dia ajarkan. Mengajarkan tentang tauhid, ya dia harus belajar tentang tauhid. Mengajarkan tentang misalnya fikih sholat, ya dia harus mengilmui tentang fikih sholat. Mengajarkan tentang materi fikih puasa misalnya, berarti dia harus paham tentang fikih puasa. Nah, ini ilmu pertama yang harus dimiliki, yaitu ilmu tentang apa, materi dakwah yang akan dia sampaikan. Para ulama juga menjelaskan ilmu yang harus dimiliki bagi orang yang akan berdakwah. Yang kedua adalah ilmu tentang kondisi mad'u atau kondisi objek yang akan dia dakwahi. Ya. Berbeda seseorang yang berdakwah kepada misalnya orang kafir. Ya. Kalau ada seseorang yang bisa berdakwah kepada orang kafir tentu beda. Ya. Metodenya dengan dia berdakwah kepada sesama kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu nanti ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ya untuk berdakwah, maka Rasul menyebutkan terlebih dahulu ya bahwasanya engkau Mu'adz itu akan menghadapi kaum dari kalangan ahlul kitab. Nah, ini sebagai apa? Sebagai pengantar kepada Mu'ad bahwasanya nanti kamu itu akan menghadapi ahlul kitab, maka siap-siaplah. Ya, tentu berbeda menghadapi ahlul kitab dengan menghadapi orang yang bukan ahlul kitab. Jadi harus punya apa, ilmu terhadap mad'u, orang yang akan menjadi objek dakwah. Begitu pula berbeda berdakwah kepada misalnya orang-orang yang sudah sepuh dengan orang-orang yang masih muda. Ya, mungkin beda bahasanya. Ya, kalau dengan orang yang sudah sepuh mungkin pelan-pelan, sedikit-sedikit begitu, ya, sering diulang-ulang, ya. Kalau dengan pemuda mungkin ya cara penyampaiannya lebih cepat, enggak apa-apa karena mungkin apa masih mudah untuk menerima, mencerna dengan baik. Ya. Berbeda pula misalnya berdakwah kepada anak-anak, ya nanti pendekatannya lain, ya. Jadi harus tahu, ya. Objek dakwah yang akan dijadikan yang dia ajak untuk apa menjadi objek dakwahnya. Ya. Jadi itu ilmu. Yang kedua adalah ilmu tentang kondisi mad'u. Dan kemudian yang ketiga, kata para ulama, di antara ilmu yang harus dimiliki oleh orang yang akan berdakwah adalah ilmu tentang apa metode atau thariqah dalam dakwah. Ya. Bagaimana cara dia berdakwah? Apakah lewat pengajian atau lewat tulisan atau lewat kemudian diskusi, tergantung ya dari kondisinya. Ya. Misalnya kita berdakwah kepada orang tua kita, mungkin caranya beda. Ya, tidak mungkin kita mengajari seperti menggurui teman kita, tidak. Mungkin caranya ya dengan diskusi, dengan diajak ngobrol dulu, kemudian diselipkan ajakan-ajakan untuk mengenal Islam gitu. Ya, jadi ada thariqahnya. Ya. Terkadang mungkin kita kasih majalah, dikasih bacaan, ya, atau diajak untuk datang ke pengajian, itu termasuk bagian dari metode dakwah. Ya, kepada orang tua kita misalnya. Ya. Tentu tidak pas kalau kita misalnya sebagai orang yang berilmu ngajari orang tua kita langsung diceramai, ya, diberikan dalil-dalil, dikatakan ini salah, itu salah, ya, ini syirik pak, ini bid'ah pak, ya, padahal mungkin ya belum pernah mengenal pelajaran-pelajaran Islam yang dasar begitu. Jadi pendekatannya ya lain, tergantung dari kondisinya. Nah, jadi ini ya ala basiratin, yaitu di atas ilmu, ya. Ya, di antara ilmu yang harus dimiliki yang pertama tadi ilmu tentang materi dakwah yang akan diajarkan, yang kedua materi tentang kondisi matamu, dan yang ketiga bagaimana memilih tariqah atau cara dengan dakwah tersebut. Ya. Ala basiratin di atas ilmu. Ana wa man tabi'ani, ya. Dan ini adalah jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Ya, jalan orang-orang yang mengikuti. Maka kalau kita hendak berdakwah, mengikuti apa yang telah didakwahkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya ikuti dakwah beliau. Bagaimana cara beliau berdakwah? Ya. Ketika beliau mendakwahkan yang paling utama adalah dakwah tauhid, maka ya ikuti. Ya, kita menjadikan prioritas dakwah kita adalah dakwah tauhid. Ya, karena kita juga harus mengikuti Rasul itu tidak hanya dalam masalah-masalah ibadah, termasuk juga dalam masalah bagaimana cara berdakwah. Karena berdakwah juga ibadah. Ya, maka sebagaimana kita mengikuti dalil sallu kama ra'aitum usolli, ya, salatlah kalian sebagaimana aku salat, ya, maka kita mengikuti bagaimana Nabi salat, gerakannya, bacaannya. Begitu pula misalnya ibadah haji, Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku cara haji kalian, maka kita mengikuti bagaimana Nabi berhaji, tata caranya, ya, apa yang dibaca, kegiatannya apa saja. Maka sama pula apabila seseorang berdakwah, hendaknya dia mengikuti bagaimana metode Nabi berdakwah. Ya. Sebagaimana kita mengikuti Nabi dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, salat beliau, haji beliau, puasa beliau, maka begitu pula dengan metode kita dalam berdakwah. Maka setelah kita mengetahui bahwasannya metode dakwah Nabi, ya, adalah ad'u ilallah, mengajak, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, maka kita pun mestinya menjadikan beliau, ya, contoh dalam kita berdakwah, yaitu kita berusaha untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ciri pengikut para nabi, ya, kata Nabi, karena Allah katakan wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Orang-orang yang mengikutiku di sini, ya, maksudnya adalah orang-orang yang mereka beriman dan membenarkanku, dan mereka mengikuti dakwahku. Maka itulah orang-orang yang telah mengikuti metode dakwah, ya, metode dakwahnya para nabi. Ya, tentu yang dimaksud dalam ayat ini yang pertama orang-orang yang mengikuti dakwahnya para nabi adalah siapa? Para sahabat. Ya. Para sahabat mereka berdakwah sebagaimana Nabi berdakwah. Mereka menjadikan tauhid sebagai materi utama yang didakwahkan kepada umat. Maka kita pun demikian. Dan para ulama-ulama sesudah mereka, mereka semua mendakwahkan sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mengikuti jejak dakwah beliau, maka hendaknya kita pun memfokuskan dakwah kita, menjadikan prioritas dakwah kita, menitik beratkan dakwah kita kepada dakwah tauhid. Ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Ini surat Yusuf ayat 108. Nah, di sini penulis menjelaskan makna global dari ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya untuk mengkabarkan kepada manusia bagaimana thariqah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. yaitu annaha ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya dakwah yang beliau lakukan adalah dakwah kepada syahadat an la ilaha illallah. Dan dakwah yang beliau lakukan ala ilmin wa yakinin wa burhanin. Dakwah yang beliau lakukan itu di atas ilmu, keyakinan dan burhan. Jadi di atas ilmu. Dan semua orang-orang yang mengikuti beliau, ya, yang berdakwah dengan metode beliau berdasarkan ilmu dan juga keyakinan, maka mereka itulah orang-orang yang mengikuti dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itulah pengikut nabi yang hakiki. Mereka itulah pengikut nabi yang sejati dalam mendakwahkan tauhid. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwasannya sebagai penyempurna tauhid, maka hendaknya seseorang meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, berlepas diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena Allah katakan, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Di antara faedah-faedah dari ayat ini, ya, yang pertama bahwasanya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah itu adalah tariqatul rasul wa atba'i. Ini adalah jalannya para rasul dan jalannya para pengikut rasul. Ya, yaitu berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Dan perlu diingatkan di sini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi maksud dengan dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, dakwah kepada tauhid, ini bukan kita tujukan hanya kepada orang-orang kafir, ya, mengajak untuk bertauhid, mengajak untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mengajak untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah, itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya. Karena kita lihat Nabi SAW juga mendakwahkan tauhid ini kepada siapa? Para sahabat. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka sudah beriman, tapi mereka tetap didakwahi oleh Rasul dengan dakwah apa? Tauhid. Masih diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Masih diingatkan tentang bahaya kesyirikan. Masih diperintahkan untuk bertauhid. Masih diingatkan tentang berbagai macam bentuk kesyirikan. Padahal mereka muslim, padahal mereka sudah masuk Islam, ya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya dakwah tauhid, dakwah kepada kalimat la ilaha illallah, ini juga menjadi objek dakwah yang harus didakwahkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, ya. Bahkan para sahabat pun, ya, mereka tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan tauhid. Ya. Ada beberapa hal yang terkadang mereka masih keliru, punya anggapan yang keliru tentang permasalahan tauhid. Ya. Nanti dalam perincian tentang masalah kesyirikan, nanti ada beberapa hal yang dijelaskan bahwasanya para sahabat masih ada, ya, yang mereka punya keyakinan yang keliru atau ucapan yang keliru tentang kesyirikan. Padahal mereka sudah masuk Islam. Mereka masih melakukan hal-hal yang apa? Termasuk kesyirikan. Ya. Nah, karena itu apalagi kita, ya, apalagi kita yang tentu kita tidak dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, keimanan kita tidak sebagus para sahabat, maka sangat mungkin, ya, kita ada hal-hal yang belum kita pahami tentang permasalahan tauhid, sehingga dikhawatirkan ada perbuatan-perbuatan yang merusak tauhid yang masih terjadi pada diri kita. Maka sekali lagi dakwah tauhid ini adalah dakwah yang penting, bahkan yang ini adalah dakwah yang penting termasuk konsumsi juga untuk siapa? Orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah masuk Islam. Mereka masih butuh untuk apa? Tetap didakwai tentang tauhid. Mereka masih butuh untuk tetap didakwai tentang la ilaha illallah. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ya. Annahu yajibu 'ala da'i ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha 'anhu. Yang kedua yaitu wajib bagi dai, orang yang berdakwah, wajib baginya untuk memiliki ilmu tentang apa-apa yang akan dia dakwahkan, ya. Apa yang akan dia ajak, apa yang akan dia seru, dan juga dia harus mengetahui apa-apa yang akan dia ajak berupa larangan-larangan, ya. Nah ini tadi, maka seseorang yang berdakwah itu harus mengilmui tentang materi yang akan dia dakwahkan, baik itu berupa perintah, seruan, ajakan, atau berupa larangan yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, ya, at-tanbihu 'alal ikhlas fi dakwah, yaitu peringatan, ya, untuk ikhlas dalam berdakwah. Ya, maka tidak selayaknya seorang yang berdakwah dia menginginkan dari dakwahnya itu kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tidak boleh seseorang yang berdakwah itu memaksudkan dengan dakwahnya dia menginginkan harta atau menginginkan kepemimpinan atau menginginkan pujian, ya, dari manusia, atau menginginkan dengan dakwahnya tersebut, ya, ajakan kepada hizb golongannya atau kepada madhab, ya, kepada madhab tertentu atau kepada kelompok golongan tertentu, ya. Jadi yang ketiga faedahnya di sini ada peringatan bagi para dai untuk ikhlas dalam berdakwah, ya. Dan ini pujian bagi para orang-orang yang berdakwah, ya. Maka hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dakwahnya tersebut, ya. Dia hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dengan dakwahnya tersebut, ya. Dan dia berusaha untuk mengajak manusia di atas jalan kebaikan, dan dia senang, ya, apabila orang-orang itu mendapatkan kebaikan meskipun tidak melalui dirinya, ya. Tidak melalui dirinya, ya. Terkadang dai atau orang yang berdakwah itu merasa merasa kurang, ya, atau merasa dianggap kurang dalam berdakwah, atau merasa dakwahnya itu gagal, atau merasa dia itu tidak sukses dalam berdakwah ketika yang menjadi objek dakwahnya itu sedikit, atau yang mendengar seruannya itu sedikit, ya, atau ada banyak orang tapi dia mendapatkan dakwah dari ustadz yang lain, dari juru dakwah yang lain. Nah, ini ujian bagi para dai. Ya. Nah, kalau mestinya dia kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya, maka ya dia dakwah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Perkara orang tersebut mendapatkan hidayah melalui dirinya atau melalui orang lain, melalui dai lain, melalui ustaz lain, maka itu tidak menjadi masalah. Yang penting kewajibannya dia sudah menyampaikan dakwahnya tersebut. Dan mestinya dia senang, ya, kalau orang-orang lain itu juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah meskipun tidak melalui dirinya. Ya. Nah, terkadang seseorang merasa tidak puas kalau orang itu tidak mendapatkan hidayah melalui dirinya, sehingga iri, dengki kepada orang-orang yang dia bisa mendakwai orang lain, sehingga orang lain itu mendapat hidayah melalui pintu dirinya, bukan melalui orang yang berdakwah tersebut. Maka disinilah ujian bagi dai, dan disini beliau mengingatkan antabihu alal ikhlas fid dakwah. Hendaknya seseorang itu benar-benar ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, anal basirah faridatun. Ya, bahwasannya ilmu itu wajib. Ya. Karena dalam ittiba mengikuti Nabi SAW itu wajib, ya, dan tidak mungkin kita bisa ittiba kecuali di atas ilmu, ya. Maka kalau kita ingin mengikuti dakwahnya Nabi, maka juga kita harus berilmu, ya, begitu maksudnya, ya. Bahwasanya ilmu itu adalah suatu kewajiban yang harus dimiliki apabila kita ingin ittiba kepada Nabi, ya, termasuk dalam ittiba kepada beliau dalam berdakwah. Maka kita harus mengilmui apa yang akan kita dakwahkan. Kemudian faedah yang kelima, kata beliau di sini ada penjelasan tentang kebagusan tauhid, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di sini juga ada faedah tentang bahayanya kesyirikan, kejelekan kesyirikan, ya, dan wajibnya kita untuk meninggalkan, ya, orang-orang musyrik, ya, dan sehingga kita tidak bergabung, tidak menjadi bagian dari mereka, ya. Dan tidaklah cukup seorang mukmin itu tidak berbuat syirik, tapi dia juga harus menyempurnakan kebencian yang terhadap syirik itu dengan meninggalkan atau menjauhi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena seseorang yang dia paham tentang kesyirikan, ya, kemudian dia membenci kesyirikan, maka sebagai bentuk kesempurnaan bencinya terhadap kesyirikan, maka dia harus apa? Bersikap barok, ya, berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Jadi seseorang yang benci syirik, maka dia harus meninggalkan orang-orang juga yang melakukan kesyirikan. Maka di sini sebagai penyempurna dari tauhid seseorang, Nabi mengatakan wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Artinya tidak termasuk golongan orang-orang berbuat kesyirikan dan juga menjauh dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, meskipun mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, meskipun mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, kan, tapi kalau mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat kesyirikan, maka kita harus berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga, hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya berdakwah kepada tauhid, ya, ini hendaknya kita lakukan semampu kita, ya, karena sebagai penyempurna tauhid tadi kita harus mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Maka semampu kita apa yang sudah kita ketahui, maka kita ajak, ya, yang pertama adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, ibu bapak kita, ya, anak istri kita, keluarga kita semua. Ya, ajak mereka untuk bertauhid. Barangkali masih ada keyakinan-keyakinan yang keliru. Barangkali masih ada perbuatan-perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Maka wajiban bagi kita, orang yang sudah mengetahui, orang yang sudah berilmu, untuk mengajak mereka sesuai ilmu yang sudah kita ketahui dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang bijaksana, dengan metode yang tepat. Kita mengajak, ya, orang-orang terdekat kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan, ya. Dan yang namanya dakwah kepada tauhid, ya, dan juga dakwah kepada meninggalkan perbuatan kesyirikan, itu adalah dakwah yang rinci, ya. Maka metode dakwah kepada tauhid itu ada dua, ada dakwah secara global dan ada dakwah secara rinci. Kalau dakwah secara global itu ya seruan global, mari kita bertauhid, mari kita meninggalkan perbuatan syirik. Kalau kita dakwahnya secara global seperti ini, maka saya semuanya akan sepakat. Kaum muslimin semuanya pasti sepakat. Kita sebagai umat Islam harus mentauhidkan Allah. Kita sebagai umat Islam harus meninggalkan perbuatan kesyirikan. Kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sepakat. Ya. Kalau dakwah tauhid itu hanya terbatas dakwah metode global. Ya. Dan yang kedua, metode dakwah tauhid itu harus metode apa tafsil metode secara terperinci. Dan ini yang paling penting, ya. Yang ini yang paling penting. Karena kalau kita hanya berdakwah tauhid dengan metode yang pertama tadi, mari kita mentauhidkan Allah, mari kita meninggalkan perbuatan kesyirikan, semuanya sepakat. Tapi ketika dirinci masing-masing apa itu tauhid, apa itu perbuatan syirik, barangkali ya akan ada ya sebagian orang yang menolak. Karena mereka mungkin belum paham. Ya. Mereka mungkin belum paham. Oleh karena itu, maka penting bagi kita ya mendakwakan tauhid itu secara rinci, secara tafsil. Maksudnya gimana? Ya, yang namanya dakwah tauhid secara rinci itu ya dijelaskan secara detail. Dijelaskan secara detail apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu contohnya kesyirikan, apa itu hal-hal yang merusak tauhid, itu dijelaskan. Dan demikianlah Rasulullah SAW dalam mendakwahkan tauhid. Ya, demikianlah Rasulullah SAW dalam mendakwahkan tauhid. Ya, dijelaskan secara rinci apa itu yang termasuk kesyirikan, berbagai macam bentuk kesyirikan, apa hal-hal yang merusak tauhid, itu dijelaskan. Maka kita pun demikian dalam mendakwahkan tauhid. Ya, dijelaskan. Ya, yang namanya kesyirikan itu misalnya contohnya adalah beribadah kepada orang yang sudah meninggal, meminta kepada kuburan orang yang sudah meninggal. Termasuk perbuatan kesyirikan misalnya menyembelih untuk selain Allah. Termasuk perbuatan kesyirikan percaya kepada dukun. Termasuk perbuatan kesyirikan misalnya tatoyuh. Termasuk perbuatan kesyirikan bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, kalau sudah dirinci seperti itu, nah itu ya, yang kadang nanti orang-orang itu mulai dalam tanda kutip mulai terusik. Ya, mulai kena dia. Loh, kok ini selama ini yang saya lakukan gitu. Ya. Jadi kalau cuma dakwah global yang pertama tadi tidak akan ada yang menolak. Tapi ketika kita dakwahnya itu menjelaskan secara rinci, baru kemudian nanti akan terlihat orang-orang yang mereka siap menerima Islam dengan benar atau orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya, maka nanti dalam kitab ini ya, ini sangat bagus, nanti penulis akan menjelaskan secara rinci hal-hal apa saja yang termasuk perbuatan kesyirikan, hal-hal apa saja yang nanti akan merusak tauhid, bagaimana kita bertauhid yang benar kepada Allah, akan dijelaskan secara rinci dalam kitab ini insyaallah taala. Maka sekali lagi hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dalam upaya kita mendakwahkan tauhid ini, hendaknya kita menjelaskan tauhid ini secara apa? Secara rinci. Ya, secara rinci biar masyarakat itu paham. Ya. Biar masyarakat itu paham. Ya. Karena kalau hanya menjelaskan secara global, masyarakat tidak akan paham dan mungkin mereka masih akan tetap melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan karena tidak paham hakikat tauhid dan tidak paham hakikat syirik. Ya. Maka misalnya kita berdakwah kepada orang-orang yang masih percaya kepada Nyi Roro Kidul, ya. Maka ketika kita berdakwahkan, kita hanya boleh berdoa kepada selain Allah. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada Nyi Roro Kidul. Kita tidak boleh berdoa kepada Nyi Roro Kidul. Kita tidak boleh meminta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul. Mungkin mereka akan, loh ini kan bukan perbuatan kesyirikan. Kita kan masih beribadah kepada Allah. Kita sudah melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Padahal mereka masih melakukan perbuatan apa? Syirikan. Padahal kalau kita ajak untuk apa? Mari kita bertauhid, mari kita meninggalkan syirik. Mereka mengakuinya. Tapi mereka masih meyakini hal-hal yang ternyata itu berupa syirikan. Begitu pula ya orang-orang yang mohon maaf mungkin masih pergi ke dukun, ya pergi ke dukun. Mereka sepakat bahwasanya kita harus bertauhid, kita harus meninggalkan kesyirikan. Tapi ternyata masih melakukan perbuatan kesyirikan berupa mendatangi dukun. Karena apa? Karena tidak dipahamkan dakwah secara rinci. Maka ya, dalam mendakwahkan tauhid kita harus menjelaskan poin per poin ya tentang tauhid ini kepada umat agar mereka tidak terjerumus dalam berbagai macam bentuk hal-hal yang merusak tauhid, agar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang termasuk perbuatan kesyirikan. Begitu pula diri kita, ya, kita harus belajar tauhid ini secara rinci, ya, agar kita terhindar dari berbagai macam hal-hal yang merusak tauhid, baik itu berupa perkataan, baik itu berupa keyakinan, baik itu berupa perbuatan. Ya. Demikian pembahasan pada malam hari ini, mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.